Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab, yaitu dengan pelajaran ilmu sharaf dengan kitab panduan, yaitu kitab Mukhtarat karya Ustadz Aunur Rafiq hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas tentang pembagian fi'il ditinjau dari bangunan huruf akhirnya, di mana ada fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Fi'il yang sahih itu fi'il yang pada huruf aslinya tidak ada huruf illah, itu tidak ada huruf penyakit. Adapun fi'il mu'tal adalah fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf illah atau huruf penyakit. Kita lanjutkan berikutnya pasal yang kedua di halaman 41. Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua. Al-fi'lu binadhari ila tarkibihi, fi'il ditinjau dari penyusunannya. Fi'il ditinjau dari tarkib atau penyusunannya terbagi menjadi dua, yaitu fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Ya, fi'il apa? Mujarrad dan fi'il mazid. Adapun fi'il mujarrad ialah fi'il yang semua huruf penyusunnya adalah huruf yang asli, artinya tidak ada huruf tambahan, semuanya adalah huruf asli. Ya, jadi disebut dengan fi'il apa? Mujarrad. Contohnya nasara, menolong. Rodda artinya menolak. Qala berkata, da'a artinya berdoa atau menyeru. Ini adalah contoh-contoh fi'il apa? Mujarrad, yaitu fi'il yang semua hurufnya asli. Dan fi'il mujarrad ini kita bagi menjadi dua, ada yang terdiri dari tiga huruf dan ada yang terdiri dari empat huruf. Ya. Yang terdiri dari tiga huruf disebut dengan fi'il mujarrad sulasi. Adapun yang terdiri dari empat huruf disebut mujarrad rubai. Fi'il mujarrad sulasi ada tiga rumus atau tiga wazan, yaitu fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Jadi ini rumus pada apa? Fi'il mujarrad yang sulasi. Ada tiga huruf, ya. Hanya ada tiga huruf dan tidak ada huruf tambahan. Maka di sana ada tiga rumus, ya. Yang pertama fa'ala, contohnya nasoro. Ya, kata nasoro ini kalau kita buat rumus, ya, maka rumusnya apa? Nasoro. Kita buat rumus jadi apa? Fa'ala. Kemudian fariha artinya bergembira. Ini rumusnya adalah fa'ila. Ya, fariha dengan rumus fa'ila. Kemudian hasuna itu rumusnya adalah fa'ula. Hasuna artinya bagus. Ini adalah contoh-contoh fi'il apa? Sulasi mujarrad atau mujarrad sulasi. Yaitu fi'il yang terdiri dari tiga huruf dan semuanya adalah huruf yang asli, tidak ada huruf tambahan. Ada berapa rumus? Yaitu ada tiga rumus, ya. Yang pertama rumusnya apa? Fa'ala. Contohnya nasoro. Nanti contoh-contoh yang lain banyak, ya. Kemudian yang kedua adalah rumusnya fa'ila. Contohnya fariha. Yang ketiga rumusnya adalah fa'ula dengan contoh hasuna. Ini yang disebut dengan apa? Mujarrad sulasi. Yang kedua adalah mujarrad rubai, yaitu yang tersusun dari empat huruf. Nah, ini ada hanya ada satu wazan, ya, yaitu atau satu rumus, yaitu fa'lala. Contohnya basmalah, ya, membaca basmalah, ya. Basmalah membaca apa? Basmalah. Ya, dahroja artinya berguling. Ini juga rumusnya apa? Fa'lala. Jadi hanya ada satu rumus untuk apa? Mujarrad yang rubai, itu yang empat huruf, rumusnya apa? Yaitu fa'lala. Baik. Kita lanjutkan yang kedua adalah fi'il mazid, yaitu fi'il yang ditambahkan pada huruf aslinya satu, dua, atau tiga huruf. Disebut dengan fi'il apa? Mazid. Kalau tadi fi'il mujarrad semua hurufnya asli, ada yang tiga huruf namanya sulasi, ada yang empat huruf namanya apa? Rubai. Nah, sekarang yang kita bahas adalah yang ada huruf tambahan disebut dengan mazid, ya. Ada yang ketambahan 1, ada ketambahan 2, dan ada ketambahan 3. Fi'il mazid terbagi menjadi 2, ada yang terdiri dari 3 huruf aslinya dan ada yang aslinya 4 huruf. Jadi ada istilah mazid sulasi dan ada apa? Mazid rubai. Kalau sulasi berarti asalnya berapa? 3 huruf. Kalau asalnya 4 huruf kita katakan mazid rubai. Taib. Kita lihat. Yang pertama fi'il mazid sulasi, yaitu fi'il mazid yang aslinya 3 huruf ya, kemudian dia ketambahan. Makanya disebut fi'il apa? Mazid. Aslinya berapa? 3. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang ketambahan 1 huruf. Yang kedua ada yang ketambahan 2 huruf dan yang ketiga ada yang ketambahan 3 huruf ya. Kita lihat yang pertama yaitu yang ditambahi atau ada penambahan 1 huruf. Ini ada 3 rumus atau 3 wazan ya. Yang pertama yaitu dengan rumus af'ala seperti ahsana artinya membaguskan ya. Akroma memuliakan. Apa rumusnya? Yaitu af'ala. Rumusnya apa? Af'ala. Rumus yang kedua yaitu fa'ala seperti wa'ada saling berjanji ya. Atau misalnya laqa itu saling bertemu. Ini adalah rumusnya apa? Fa'ala. Kemudian yang ketiga rumusnya fa'ala, contohnya adzoma membesarkan ya, alama mengajarkan. Jadi inilah rumus-rumus yang perlu untuk kita ketahui ya, untuk apa? Fi'il yang aslinya 3 huruf kemudian ketambahan berapa? 1 huruf. Ada berapa rumus? Ada 3 rumus. Yang pertama apa? Af'ala, kemudian fa'ala, yang ketiga apa? Fa'ala. Nah, ya nanti bisa kita hafalkan. Kemudian yang kedua yaitu fi'il dengan tambahan 2 huruf dan ini ada 5 rumus, ada 5 wazan. Yang pertama rumusnya in fa'ala. Contohnya intolako berangkat ya, insorofa itu berpaling. Ini rumusnya apa? Infa'ala. Yang kedua rumusnya adalah ifta'ala seperti ijtama'a artinya berkumpul, intasoro artinya menang. Rumusnya apa di sini? Rumusnya adalah ifta'ala. Yang ketiga rumusnya tafa'ala. Contohnya ta'allama artinya belajar, talako artinya mengambil. Nah ini namanya apa rumusnya? Tafa'ala ya, contohnya ta'allama mempelajari ya, mengambil ilmu. Kemudian yang keempat yaitu tafa'ala rumusnya tafa'ala contohnya taba'ada saling menjauh ya, talawama itu saling mencela. Ini adalah rumusnya apa? Tafa'ala. Yang terakhir yang kelima rumusnya adalah if'ala ya, if'ala contohnya ihmarro menjadi merah ya, ikhdoro menjadi hijau. Ini adalah fi'il dengan tambahan berapa? 2 huruf, ada 5 rumus ya, infa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala dan if'ala. Nah, kita lanjutkan yang ketiga yaitu fi'il dengan tambahan 3 huruf ya, fi'il 3 huruf sulasi dengan tambahan 3 huruf ya. Maka ada 4 rumus ya. Yang pertama rumusnya adalah istaf'ala. Contohnya istaghfara minta ampun, istakhroja meminta keluar. Itu rumusnya adalah apa? Istaf'ala. Yang kedua itu dengan rumus if'au'ala. Contohnya ighrau roko artinya berlinang air mata, ighrau roko. Yang ketiga dengan rumus if'awala, contohnya ijlawadha artinya bergantung di pundak. Yang keempat dengan rumus if'ala, contohnya ihmaro semakin bertambah merah ya, ikhdoro semakin bertambah apa? Hijau. Jadi itulah fi'il dengan aslinya atau asalnya 3 huruf. Yang pertama ada ketambahan 1 tadi, yang kedua ketambahan 2, dan yang ketiga ketambahan berapa? 3. Yang ketambahan 1 ada 3 rumus, apa saja? Af'ala, fa'ala, fa'ala. Kemudian yang ketambahan 2 ada 5 rumus, infa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala dan if'ala, ya. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu yang ketambahan tiga huruf, ada empat rumus, ya. Istaf'ala, if'au'ala, if'awwala, dan if'ala. Ya, ini tolong dihafalkan. Kemudian yang terakhir yaitu fi'il mazid ruba'i, yaitu fi'il dengan aslinya empat huruf, kemudian dia memiliki huruf tambahan, ya. Di sini ada dua bagian, yang pertama yang ditambahi satu huruf, dan yang kedua yang ditambahi dua huruf, ya. Yang ditambahi dengan satu huruf hanya ada satu rumus, yaitu rumusnya adalah tafa'lala. Aslinya apa tadi? Aslinya adalah fa'lala, empat huruf, ya kan. Kemudian ketambahan satu ta, jadi tafa'lala. Contohnya tadah roja terguling, ya. Ini adalah dengan rumus apa? Tafa'lala. Kemudian yang kedua adalah dengan tambahan dua huruf, maka ini ada dua wazan atau dua rumus, yaitu if'alala dan if'anlala. Contohnya dengan wazan if'alala adalah itma'anna, artinya merasa tentram, ya. Iksha'arro, yaitu berdiri bulu roma. Ini adalah dengan wazan apa? If'alala, ya. If'alala. Yang kedua dengan wazan if'anlala, contohnya ifron ko'a, ya. Saling apa? Menjauh, ya. Ifron ko'a, ya. Atau ihron jama, ini juga dengan wazan atau rumus if'anlala. Ya, jadi tolong dihafalkan tadi, ya. Yang pertama apa? Fi'il dibagi dua. Yang pertama disebut mujarrad, yang kedua apa? Mazid. Kalau fi'il mujarrad itu hurufnya asli semua. Kalau fi'il mazid itu ada tambahan. Kemudian fi'il mujarrad dibagi berapa? Dua. Ada yang asalnya yang tiga huruf namanya sulasi. Kemudian yang kedua ada yang empat huruf namanya apa? Rubai. Demikian juga yang mazid, ada dua, ada mazid sulasi dan ada mazid apa? Rubai. Adapun mazid yang sulasi, ya, maka ada ketambahan satu, ada ketambahan dua, ada ketambahan tiga. Yang ketambahan satu apa tadi? Af'ala, fa'ala, fa'ala. Yang ketambahan dua, infa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'ala. Kemudian yang ketambahan tiga ada empat rumus, istaf'ala, if'au'ala, if'awwala, dan if'ala, ya. Adapun yang mazid rubai hanya ada tiga, yang pertama dengan ketambahan satu, tafa'lala, yang kedua itu ketambahan dua, ya, ada dua macam, if'alala dan if'anlala, ya. Demikian pembahasan fi'il ditinjau dari penyusunan atau tarkibnya. Intinya apa? Intinya ada fi'il yang hurufnya asli, namanya fi'il mujarrad, dan ada fi'il yang ketambahan hurufnya selain huruf asli disebut dengan fi'il apa? Mazid, ya. Yang aslinya tiga disebut sulasi, dan yang aslinya empat disebut apa? Rubai. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.